بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أحبتنا الكرام، حفظني وحفظكم الله جميعا. الحمد لله، pada hari Ahad ini kita kembali bermajelis ilmu di tempat ini. Sebagaimana yang diketahui, semestinya yang memberikan fawaid kepada kita Al-Ustaz Abdul Faruq Aib Safruddin Hafizullah Ta'ala, beliau meminta uzur sehingga yang akan kami menggantikan sebelum sesi kedua Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizullah Ta'ala. Ikhwana fiddin rahimanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Masih kita melanjutkan fasal yang pertama dari pembahasan Kitabul Ilm. Telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dari definisi al-ilm. Al-muhim, ketika didapati kalimat al-ilmu di dalam Al-Quran maupun hadith, al-muradu bihi ilmu syar'i, yang diinginkan padanya adalah ilmu agama, ilmu Alkitab wa sunnah, ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, demikian pula ilmu yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadith-hadithnya yang sahih. Maka ini yang diinginkan dengan ilmu, yang padanya ada thana wal madh, ada pujian bagi yang memilikinya, ada pujian bagi yang mempelajarinya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa minal ma'lum, dan perkara yang diketahui, anna alladhi warathahul anbiya innama huwa ilmu syari'atillahi azza wa jal walaysa ghairu. Bahwasannya yang para nabi-nabi mewariskan ya adalah ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis yang menjelaskan innal anbiya, na'am, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para nabi mereka pewaris, na'am, para ulama mereka pewaris para nabi. Para nabi-nabi Allah mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan yang telah mereka wariskan, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam ma warathu linnasi ilma sanna'at wa ma yata'allaqu biha. Para nabi-nabi Allah alaihimussalatu wassalam, mereka tidak mewariskan bagi manusia ini ilmu as-sana'at, ilmu teknologi sana'at, yakni teknologi-teknologi berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Naam. Dan apa-apa yang berkaitan dengannya tidak diwariskan. Bal inna rasula alaihi musallat, nam bal inna rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina qadima al-madinah wajada an-nasa yu'abbiruna an-nakhla. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, beliau mendapati manusia yu'abbiruna an-nakhla. Yu'abbir yakni menggabungkan, apa istilahnya, stek ya, mengawinkan kurma. Naam. Ayul hikunaha, digabung di stek ya. Qala lahum lamma ra'a man minta abihim kalaman. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka ketika Rasul alaihi salatu wassalam melihat dari kesukaran yang mereka dapati, yakni ketika Rasul alaihi salatu wassalam mendapati orang-orang Madinah mengawinkan antara pohon kurma, lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada mereka apa yang beliau sebutkan, karena mendapati kesulitannya mereka di dalam melakukan perkara ini, urusan-urusan dunia. Ya'ni anna la annahu la hajatan ila hada. Kata Rasulullah, tak perlu kalian melakukan ini. Iya, sulit kalian harus memotong ini segalanya lalu digabungkan. Fafa'alu. Akhirnya ahli Madinah pun mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi. Wa taraku talqih. Mereka pun tidak lagi mengawinkan. Ya, akhirnya biarkan tumbuh tanpa proses sebagaimana sebelum yang mereka lakukan. Walakin nakhla fasad, akan tetapi ketika mereka tidak menstek ya, menggabungkan ya antara pohon kurma itu jadi rusak. Ya. Karena mereka ketika Rasulullah melihat sulitnya mereka melakukan ini, kata Rasulullah, untuk apa kalian melakukan ini? Ya. La hajatan ila hadza, tidak ada kebutuhan kalian melakukannya, biarkan saja. Ternyata setelah para sahabat meninggalkan apa yang ini mereka tidak lagi melakukan, mengikuti saran Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata buah kurma itu pun menjadi rusak. Thumma qala lahum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara urusan dunia kalian. Nah, artinya kalau itu kebaikan, boleh kalian lakukan. Nah, dalam urusan dunia, selama yang demikian, hukum asalnya mubah, boleh. Barakallahu fikum. Berbeda kalau di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sikap dari seorang muslim mukmin melainkan bersikap sebagaimana apa yang telah datang darinya Nabi alaihi salatu wassalam. Walau kana hadha huwa al-ilmu alladhi alaihi thana, lakana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'lamun nas bi. Kalau ilmu yang tadi disebutkan, ilmu urusan pertanaman tadi, itu terdapat padanya pujian, ya, mesti niscaya Rasul alaihi salatu wasallam akan lebih mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan perkebunan tadi, pohon. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengetahui. Bahkan apa yang beliau sarankan menjadikan barakallahu fikum kurma itu rusak. Sehingga Rasul pun mengatakan antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Naam. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Lianna aktsara man yuthna 'alaihi bil ilmi wal 'amal huwa an-nabi 'alaihi salatu wassalam. Karena manusia yang paling banyak dipuji, ya, dengan ilmu dan amalan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Menunjukkan yang kita pahami dari hadis ini, menunjukkan ilmu yang terdapat padanya pujian adalah ilmu syar'i. Tidak selain daripada itu. Selain daripada itu, dilihat bagaimana keperuntukannya. Hukum asalnya mubah, tetapi kalau dipelajari dalam rangka untuk ibadah, menguatkan, ya, sisi perekonomian kaum muslimin, pertahanan kaum muslimin, maka itu pun perkaranya bisa menjadi wajib barakallahu fikum. Nah, idzan kalau demikian, fal ilmu syar'i huwa alladhi yakunu fihi tsana. Ilmu syariat adalah ilmu yang terdapat padanya pujian. Wa yakunul hamdu li fa'ili, menjadikan orang yang melakukannya mendapatkan pujian. Walakinni ma'a dzalik. Nah, kata Syekh, sehingga kita tidak memahami dengan pemahaman salah. Kalau begitu, tidak perlu kita belajar ilmu teknologi, ilmu perkebunan dan lain sebagainya misalnya. Tidak demikian. Walakinni ma'a dzalik li'la unkiru an ayyakuna lil'ulumil ukhra fa'idah. Bersamaan dengan ini, kata Syekh, aku tidak mengingkari, ya, terhadap ilmu-ilmu yang lainnya, di sana pun terdapat faedah, manfaat. Walakinnaha faedah dzata haddain. Tetapi faedah itu memiliki dua keadaan. In a'anat ala ta'atillah. Kalau ilmu itu, ya, selain ilmu syar'i, itu bisa membantu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala nasri dinillah, untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa antafa'a biha ibadullah, hamba-hamba Allah bisa mengambil manfaat dari itu, fayakunu dhalika khairan wa maslahah, maka ilmu yang demikian ada kebaikan dan maslahatnya. Wa qad yakunu ta'allumu hawajiban, bahkan terkadang mempelajarinya itu wajib hukumnya. Ya, ilmu mempelajari misalnya persenjataan. Ya, barakallahu fikum. Tentunya ini haknya hukumah, haknya pemerintah. Nah, dipelajari. Ya, beberapa orang diutus ke negeri yang naam dalam rangka untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan pertahanan, Maka demikian perkaranya boleh, bahkan pada tingkatan wajib. Kata Syekh, وَقَدْ يَكُونُ تَعَلُّمُهَا وَاجِبًا, terkadang mempelajarinya wajib. فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ, ya, pada sebahagian keadaan. إِذَا كَانَ ذَلِكَ دَخِلًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, kalau yang demikian termasuk di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Naam. Bahkan, dan wa'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian, مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, apa-apa yang kalian mampu semaksimal kalian dari kekuatan kalian. Iya. Apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian, persiapkan yang demikian. Barakallahu fikum. Wa qad dzakara katsira min ahli al-'ilmi. Wa qad dzakara katsira min ahli al-'ilmi an ta'allama sana'at fardun kifayatun. Kebanyakan dari ahli al-'ilmi mereka telah menyebutkan mempelajari sana'at. Sana'at itu ilmu-ilmu seperti ilmu perindustrian, ya. Sana'at selain ilmu syar'i, kedokteran dan sebagainya, pertahanan, fardun kifayah, hukumnya fardu kifayah. Wa dzalika li anna an-nas la budda lahum min awanin yatbikhuna biha wa yashrabuna biha wa ghairi dzalika min al-umuri allati yantafa'una biha. Karena manusia, barakallahu fikum, la budda lahum, mesti butuh kepada mereka yang mempelajari ilmu-ilmu itu, butuh kita, tidak lepas dari yang demikian. Ya, sebagian mereka mempelajari, ya, ilmu-ilmu yang ada manfaat bagi manusia. Ya, kita tidak lepas dari itu semua. Ilmu, barakallahu fikum, contoh yang konkret yang kita ketahui, kendaraan. Itu kan butuh ilmu. Ya, perakitannya, pembuatan mesinnya, dan sebagainya. Kita mengambil manfaat darinya. Iya. Untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk kita ziarah, bersilaturahim, dimudahkan untuk kita mendatangi majelis al-ilm. Maka manusia mengambil manfaat dari ilmu-ilmu ini. Kita pun butuh kepada mereka. Iya. Barakallahu fikum. Fa'idha lam yujad man yakumu bihadha, bihadihil masani' sara ta'allumuha fardun kifayatun. Kalau tidak didapati orang yang mempelajari ilmu ini, tidak ada sama sekali, iya, maka mempelajari ilmu ini menjadi fardun kifayah. Fardun kifayah, wajib untuk dipelajari oleh sebagian orang. Wa hadha mahallun jadlun baina ahli al-ilm. Ini tempat yang terjadi pembicaraan di antara ahli ilm. Barakallahu fikum. Wa ala kulli hal, uwaddi, na'am, an aqul innal ilma alladhi huwa mahallu thana' huwa ilmu syar'i. Wa ala kulli hal, aku menyenangi untuk aku mengatakan bahwasannya ilmu yang padanya terdapat pujian itu adalah ilmu syar'i. Alladhi huwa fiqhun, fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaitu fiqh, faqih, pengetahuan terhadap kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma'ada dhalik, adapun selain daripada itu, fa imma ay yakuna wasilatun ilal khair, keadaannya bisa dia menjadi wasilah kepada kebaikan, aw wasilatun ila syarr, atau wasilah kepada kejelekan. Nah, tergantung yang selain ilmu Al-Quran dan Sunnah bisa dijadikan jalan kebaikan, bisa pula jalan kejelekan. Fayakunu hukmuhu bihasabi ma yakunu wasilatan ilaih, maka hukumnya ilmu selain Al-Quran dan Sunnah tergantung dijadikan sebagai wasilah untuk apa. Kalau untuk kebaikan, maka baik untuk dia mempelajarinya, terdapat pahala baginya. Kalau untuk kejelekan, maka kejelekan bagi dia. Barakallahu fikum. Al-faslu tsani, fasal yang kedua. Fadailul ilm, keutamaan-keutamaan ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, laqad madaha Allahu subhanahu wa ta'ala ilma wa ahla. Sungguh Allah Azza wa Jal telah memuji ilmu dan yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu. Wahatha ibadahu alal ilmi, dan Allah Azza wa Jal telah hatha, memerintahkan, ya, telah menganjurkan hamba-hambanya untuk berilmu. Watazawwadu minhu, watazawwada minhu, dan Allah Azza wa Jal telah memerintahkan, na'am, hamba-hambanya untuk berbekal dengan ilmu. Na'am. Barakallahu fikum. Wa kadzalika sunnatul mutahharah, demikian pula sunnah yang suci ini. Fal-ilmu min afdalil a'mali salihah, ilmu merupakan amalan sebaik-baik amalan yang saleh. Telah kita sebutkan beberapa aqwalul ulama, ya, bagaimana keutamaan ilmu daripada ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Wa huwa min afdalin wa ajallil ibadat, ilmu merupakan perkara yang afdal, bahkan ibadah yang sangat mulia. Ibadatun tatawu', ibadah-ibadah yang tatawu', tambahan, yang sunnah. Li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah, karena mempelajari ilmu ini merupakan jenis dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dina Allahi azza wa jal innama qama bi amrain. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya agama Allah subhanahu wa ta'ala qama bi amrain, itu tegak dengan dua perkara. Ahadihima, yang pertama dari keduanya, al-ilmu wal-burhan, ilmu dan burhan, penjelasan-penjelasan, bayinah-bayinah ini. Wathani al-qital was-sinan, yang kedua al-qital, dengan peperangan, ya, dan pedang, tombak. Demikian di zaman ini dengan ilmu wal burhan. Nah, tegaknya agama ini dengan salah satu dari dua perkara, atau tegaknya dengan dua perkara ini. Barakallahu fikum. Kalau di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, diutusnya para sahabat untuk mendatangi satu kaum untuk menyampaikan Islam, menyeru kepada mereka agar bertauhid kepada Allah. Iya. Kalau mereka mentaati itu, ajarkan yang lainnya, salat, zakat. Nah. Kalau mereka menolak, maka mereka pun diperangi. Barakallahu fikum. Ini dengan peperangan di zaman itu. Fala budda min hadainil amrain, mesti dari dua perkara ini tegaknya agama. Wala yumkinu an yaquma dinullahi wa yudhhiru illa bihima jami'an. Dan tidak mungkin tegaknya agama Allah dan nampaknya agama Allah ini kecuali dengan keduanya. Wal awwalu minhuma muqaddamun 'ala tsani. Yang pertama dari keduanya didahulukan dari yang kedua. Yang pertama al-ilmu wal burhan. Ini yang senantiasa diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya Mu'ad innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wal yakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhu anna Allah afaradha alaihim khamsa salawat fi kuli yawmin wa laylatin. Wa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah afaradha alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniya'ihim faturaddu ila fuqara'ihim. Disampaikan dulu oleh Mu'ad kepada ahlul Yaman sebagaimana pesannya Rasul alaihi salatu wasalam, ilmu. Sampaikan ilmu kepada mereka untuk bertauhid. Kalau sudah bertauhid, untuk mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Ilmu wal burhan. Ya. Barakallahu fikum. Walihada kana Nabi alaihi salatu wasalam la yughiru ala qaumin hatta tablughahum ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam tidak beliau memiliki keiri, ya. Yughir itu kecemburuan. Naam. Kepada satu kaum Rasul memiliki sifat keinginan agar orang itu mendapatkan hidayah. Kecemburuan beliau agar mereka mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Tidaklah beliau memiliki cemburu terhadap satu kaum agar mereka menerima risalah Islam. Ya, tidaklah beliau demikian sampai beliau menyampaikan kepada mereka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesannya Rasul alaihi salatu wasalam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, duta besarnya Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Fayakunul ilmu qad sabaqal qital, sehingga barakallahu fikum ilmu itu didahulukan dari al-qital, peperangan. Naam, ilmu didahulukan dari peperangan. Dan itulah yang datang riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika beliau mengutus para sahabat untuk mendatangi satu kaum, disampaikan kepada mereka risalah al-Islam. Kalau mereka menerima, maka itu yang diinginkan. Kalau mereka tidak menerima, maka Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya, dan mereka memahami apa yang disampaikan oleh para sahabat ketika diutus kepada mereka risalah al-Islam. Dari kalimat yang disampaikan mereka faham itu, sehingga para sahabat tidak perlu lagi menjelaskan kepada mereka apa yang diinginkan dari kalimat tauhid, dari kalimat la ilaha illallah, karena mereka telah faham makna kalimat tersebut. Mereka telah paham apa yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika diutus para sahabat kepada mereka dari kalimat tauhid. Kalau mereka membangkang, memang mereka membangkang dengan sebenar-benar pembangkangan, karena mereka tidak mau sembahan-sembahan yang dimiliki oleh mereka dijadikan sebagai satu sesembahan saja. Oleh karena itu mereka menolak. Baru Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan langkah yang berikutnya. Tetapi sebelumnya disampaikan dahulu oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang risalah al-Islam, tentang risalah yang dibawa yang penuh dengan kebaikan untuk mereka. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini, fa insyaallah pada sesi kedua akan dilanjutkan oleh al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.